اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Apakah setiap malam di malam Ramadan diharuskan memberi ceramah? Siapa yang mengharuskan? Ya. Tidak ada pengharusan dalam hal tersebut. Jelas ya. Tapi yang dibicarakan oleh para ulama itu apakah dibolehkan atau tidak? Itu bicara masalah pembolehan. Jadi kalau dia melakukannya karena manusia berkumpul dan dia lakukan itu kadang-kadang, ya, atau di Ramadan ini kadang dia lakukan antara adzan dan qomat dia beri nasihat, ya, kadang sebelum sholat dia beri nasihat, atau kadang selepas sholat, ya, tapi waktunya tidak tetap, bukan kebiasaan, maka itu tidak ada masalah, insyaallah ta'ala. Jelas ya? Ya, memang di antara ulama ada yang mengatakan bahwa memberi ceramah tarwi terus menerus itu enggak boleh. Itu ada sebagian ulama kita yang tidak membolehkan. Seperti Syekh Rabi misalnya, itu beliau tidak bolehkan. Tapi di antara ulama kita seperti Mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Solil Fauzan, saya lihat langsung beliau di kegiatan Ramadannya, itu beliau bolehkan hal tersebut. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, saya tanya langsung ke beliau, Mufti juga. Ya, mereka berdua menganggap hal tersebut tidak ada masalah, perkara yang bagus. Baik, hal-hal yang seperti ini tidak usah terlalu dibesarkan. Ya, saya pernah sholat ya di masjid ini, sholat tarawih sebelumnya ceramah, memberi ceramah tarawih. Ya, sebelum sholat. Tiba-tiba ada sebagian yang hadir sholat kirim pesan melalui HP. Dia berikan ucapan Syekh Al-Albani. Katanya bid'ah memberikan ceramah di antara sholat tarawih. Ya, saya enggak balas. Nah, saya lihat ini orang ucapan Syekh Al-Albani saja dia enggak paham. Ya, Syekh Al-Albani itu berbicara tentang apa? Tentang orang yang di sela-sela tarawih. Dia sholat dua rakaat, kasih ceramah. Dua rakaat lagi, kasih ceramah. Itu yang beliau bicarakan. Jelas ya? Kita tidak masuk di pembicaraan. Dari tadi dia ikut sholat tarawih dari awal sampai akhir sama saya, tiba-tiba dia kasih di pembahasan lain. Nah, ini kan tidak paham namanya. Nah, ini repot ya kalau seperti itu keadaannya, agak menyalahkan orang ya pada hal-hal yang orang itu tidak melakukannya, dan menuduhkan ucapan ulama bukan pada apa, pada tempatnya. Ya, karena itu dalam hal yang seperti saya sebutkan tadi, kalau dia memberi ceramah tarawih karena orang berkumpul, manusia berkumpul, ya, dia berikan, dan itu tidak dia jadikan kebiasaan untuk dirinya, ya, maka itu tidak ada masalah, insyaallah ta'ala. Kita di masjid ini itu kadang ceramah tarwihnya sebelum isya, kadang antara adzan dan qomat, dan kadang setelah sholat isya, itu pun tidak setiap malam, ada waktu-waktu tertentu tidak ada apa. Memang saya sengaja, saya enggak kasih ceramah di waktu-waktu tertentu. Jelas ya? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya.